Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, yakni Mau'idhoh Hasanah. Tapi sebelumnya kembali kami ingatkan, Bapak Ibu yang membawa handphone, mohon untuk dinonaktifkan atau dialihkan di mode getar saja. Langsung saja kepada beliau yang terhormat Ustadz Adi Hidayat LSI MA, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala alhamda miftahan li dzikri wa dalilan ala ala'ihi wa 'azamatihi wa sababan lil mazid min fadlihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi rahmatan lil 'alamin. Arsalahu rabbuna hudan lin nasi ajma'in. Fanusallimu wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang seluruhnya izinkan kami mengawali untuk bermohon pada Allah semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Al-Habib Hasan, Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, hafizakumullah taala, Ketua Dewan Pembina Bapak Ahmad Azhar, tadi disebutkan juga bagian dari Dewan Pengawas Profesor Abdul Jamil, yang lainnya seluruh sivitas akademika dari Unisula, kemudian dari rumah sakit, dan saya bisa katakan seluruh keluarga besar saja untuk memudahkan yang terkait dengan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini. Sekali lagi sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa hadir langsung di pondasi khairu ummah yang insya Allah melahirkan generasi terbaik untuk Indonesia saat ini. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus bahas dulu itu sehingga pondasinya semakin kuat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Saya pada Al-Habib Hasan barusan bertanya, saya bilang, Al-Habib, ini pendiri Yayasan Badan Wakaf ini, apakah ada keterkaitan genealogis dengan Sultan Agung atau tidak? Beliau sampaikan tidak, Ustaz, secara langsung. Di situ langsung jiwa saya bergetar. Bagaimana merasakan visi yang sangat panjang dan pola pikir yang sangat dalam, kalau tidak boleh saya katakan jenius, dalam pemilihan satu nama yang mewakili seluruh lintas kebutuhan di Nusantara, bahkan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sultan Agung itu menurut minimal pengetahuan kami itu bernama asli Raden Mas Jatmiko atau disebut juga Raden Mas Rangsang, putra dari Panembahan Hanyakrawati yang punya istri Ratu Mas Diah Benawati. Ratu Mas Diah Benawati ini istrinya Pangeran Benawa. Pangeran Benawa ini siapa? Anaknya dari Abdurrahman, dikenal juga dengan Joko Tingkir. Putra dari seorang bernama Abdullah. Abdullah itu putra dari Abdul Aziz. Abdul Aziz putra dari Abdul Fattah. Abdul Fattah putra dari Maulana Ishaq Yadin, ayah dari Raden Ainul Yakin atau nama lainnya Sunan Giri. Nah, saya ingin terangkan sedikit dulu. Di nasab Maulana Ishaq ini yang tadi saya sebutkan ke Joko Tingkir, itulah juga salah satu nasab yang tersambung ke Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Jadi saya baca beliau punya 19 kitab. Saya membaca dan coba memahami, menghafalkannya. Itu kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Kalau Anda buka di halaman ketiga, paling kanan sebelah atas, Mas. Jadi disebutkan huwa Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, ya, bin Abdul Halim al-Mulaqab bi Pangeran Benawa, Nah, kemudian disambungkan bin Abdurrahman al-Mulaqab bi Joko Tingkir. Siapa Abdurrahman ini? Sambungkan ke yang tadi. Ya, bin Abdullah, kemudian bin Abdul Aziz, bin Abdul Fatah. Abdul Fatah anaknya Maulana Ishaq, ayah dari Walid Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri. Jadi nasabnya Sultan Agung ini juga senasab dengan Hadratus Syekh Muhammad Hasim bin Asy'ari yang juga bertemu di Maulana Ishaq dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan itu nama aslinya Muhammad Darwish. Nanti belajar dengan Kyai Haji Muhammad Hasim bin Asy'ari di Semarang ini dengan Kyai Haji Soleh Darat. Direkomendasikan kemudian belajar ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kemudian di Mekah. Pulang Muhammad Darwish kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan untuk Tabaruk bin Kyai Haji Abu Bakar, bin Kyai Sulaiman, bin Kyai Murtada, bin Kyai Ilyas, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sakpisan, bin Kyai Grebek, bin Muhammad Fadlullah Ramkullah. Siapa Muhammad Fadlullah ini? Bin Maulana Ishaq. Ya, jadi satu nasab ini. Arahnya nanti Sunan Giri bin Maulana Ishaq, bertemu di Maulana Ishaq. Yang tadi dari Abdul Fattah, yang ini dari Sunan Giri. Siapa Maulana Ishaq ini? Adalah anak dari Maulana Ibrahim. Keturunan dari Sayyidil Husain, Al-Husain anaknya Ali bin Abi Talib, suaminya Fatimatul Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar أو بن تاروخ بن عابر بن كنان بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن مخليل متشاله بن كنان بن أنوس بن تيث بن آدم عليه السلام. Coba diulang ini. Jadi Sultan Agung ini nasabnya sampai ke Nabi Adam, kemudian turunannya sampai juga ke pendiri Muhammadiyah 18 November tahun 1912 Kyai Haji Ahmad Dahlan, kemudian garisnya juga ke pendiri Nahdlatul Ulama 31 Januari tahun 1926 Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari. Jadi memang secara nama itu sudah khair ummah. Secara nama. Itu yang tadi saya katakan bagaimana pemilihan nama yang sangat luar biasa, yang dari awal sejak didirikan dan dipilih nama ini memang sudah berorientasi bukan hanya nama yayasannya, bukan hanya nama turunannya, bukan hanya genealogisnya, tapi diharapkan seluruh kegiatan yang berlangsung di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu seluruhnya menjadi pondasi terbaik untuk melahirkan generasi khairu ummah. Kedua, saya sangat senang dengan nama tadi disebutkan pengabdi. Habib. Karena pengabdi itu bahasa Arabnya disebut dengan abdun, sifat tertingginya. Jadi ada abid, itu baru berusaha meningkatkan ibadah, abid. Kalau sudah pengabdi, dia menjadi abdun. Yang diabdi, itu ma'bud alaihil haq. Cara mengabdi, na'bud. Maka kita setiap hari, iyaka na'bud, iyaka na'bud. Sebagai amalan perintah di Quran, surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya Allah, jadilah pengabdi kepada aku, fa'budni. Maka kita katakan, iyyaka na'bud, kami ngabdi ya Allah. Orang yang mulai berusaha mengabdi disebut dengan abid. Ya, dia mulai menjadi pengabdi yang sejati disebut dengan abdun. Dan penting kami sampaikan, abdun inilah tingkat tertinggi yang disebutkan dalam Al-Quran yang dijamin mendapatkan penghargaan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan terangkat derajat, maka keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan nabi, tolong catat ini, bukan rasul, gelar tertinggi yang Allah berikan di dalam Al-Quran kepada seorang hamba, tapi abdun. Karena itulah ketika Rasulullah SAW akan mendapat apresiasi tertinggi, apresiasi tinggi dari Allah SWT langsung diisrakan, dimi'rajkan, dipilih kalimat oleh Al-Quran, bukan nabi, bukan rasul, tapi kalimat yang menggunakan kata abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi saya tidak heran kalau tadi dikatakan Masya Allah dari lahan 400 jadi 400 ribu, berkah jadi rumah sakit, berkah banyak fakultas, berkah banyak orang-orang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sepanjang si pengabdi ini dijaga dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang kedua. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Sebelumnya, karena Al-Habib tadi mengusulkan kita ada tanya jawab, saya harus tanya pada panitia, kita berapa lama durasinya, Mas? Karena kurikulum Khairul Ummah ini itu kurang lebih 24 SKS. Kalau satu SKS 2 jam, kita harus serial. Saya ingin padatkan sedikit. Supaya lebih terlihat berdiri dan saya ingin ada keadilan, mohon izin saya berdiri supaya agak lebih semangat dan lebih tertatap secara keseluruhannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian hadirin dan yang tersambung lewat online pada saat ini. Visi membangun khairul ummah dalam pandangan Al-Quran. Tak ingin pecah dulu untuk mendefinisikan secara detail topik yang kita akan uraikan sehingga pemahaman kita bisa menjadi lebih spesifik. Pertama, apa itu khair? Sehingga kita bisa menampilkan kata khairul ummah. Kedua, bagaimana konsepsi khairul ummah dalam proses perjalanan sejarah saat Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan generasi itu sehingga kemudian diabadikan kesuksesan ini di Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-110 yang tadi qari kita bacakan, kuntum khairu ummah. Dan yang terakhir, kita akan masuk kepada manhaj Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan sampai ke kita, bagaimana membentuk sebuah konsepsi khairul ummah menjadi kurikulum kehidupan lintas zaman sampai kehidupan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takhir itu seringkali diterjemahkan secara singkat dengan makna baik. Kaifa haluk? Apa kabarnya? Alhamdulillah Nabi khair, saya baik. Padahal khair dalam Al-Qur'an setidaknya ada 6 kata yang mewakili. Yang pertama ada yang disebut dengan thayyib namanya. Jadi kata baik pertama yang disebutkan di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 168 di paling kanan sebelah bawah mushaf standar. Jika disebutkan kata baik dengan kata thayyib, ini lebih menunjukkan kepada aspek kebaikan fisikal yang sehat, tidak terkontaminasi penyakit dan sebagainya. Karena itu Al-Qur'an memberikan sebuah kurikulum dalam kehidupan, ketika kita ingin mengonsumsi apapun ke dalam tubuh kita, maka cari yang menyehatkan supaya tubuh sehat dan kuat. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 168 mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia tanpa kecuali. Dan disebutkan dengan menggunakan ya, panggilan tanpa batas. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Padahal di gramatikal bahasa Arab itu huruf nida ada 14. Ada a, aya, wa, tapi di Quran semua ya. Ya, karena ya ini yang paling fleksibel dan mencakup semua fungsi huruf nida yang lain. Nida ul qarib, nida ul mutawassit, nida ul ba'id. Ya, memanggil orang yang dekat, menengah dan jauh sekaligus. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Disambung dengan ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyunya munada untuk menguatkan, haknya tanbih. Jadi kalau kita ingin mengartikan secara tafsir, hei semua manusia, tanpa kecuali, aku tegaskan, aku ingatkan ya, semua annas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Menunjuk manusia secara komunal keseluruhannya. Tidak disebutkan dengan bashar, 35 kali menunjuk nafsu dan tampilan fisik yang baik. Tidak disebutkan dengan ins, 18 kali dalam Al-Quran, menunjuk kelembutan dan penampakan yang baik. Tidak disebutkan dengan insan, 65 kali disebutkan di Al-Quran, menunjuk pada totalitas aktivitas. Tidak ditunjukkan dengan Bani Adam, 7 kali dalam Al-Quran, untuk menunjuk genealogi sampai ke Adam. Tapi nas yang mencakup semua makna ini. Allah, hei semua manusia tanpa kecuali, baik yang dekat, menengah, ataupun jauh terasa kepadaku. Aku ingatkan, aku tegaskan. Kalau kalian ingin makan, ingin mengonsumsi apapun, silahkan cari di muka bumi ini dengan cara yang terbaik, halalan, thayyibah. Dan cari yang menyehatkan. Thayyib. Jadi kalau dikatakan thayyib, itu artinya sehat, Bu. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana thayyib, artinya sehat, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang badan sehat, sifat tidak sehat. Makanya kan ada Bang Toyib itu sehat, tapi tiga kali puasa, tiga kali lebaran gak pulang-pulang gitu. Ini ada yang gak sehat karakternya. Maka muncul yang kedua. Yang kedua itu membentuk keseimbangan tubuh yang sehat, pikiran juga sehat. Yang kedua itulah yang disebut dengan khair namanya. Jadi kalau sudah disebutkan khair, itu sudah menunjuk karakteristik, sifat-sifat dasar yang menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Sabar itu khair. Jujur itu khair. Qanaah itu khair. Segala sifat yang mencakup nilai-nilai kebaikan itu khair namanya. Kalau khair ini kita terjemahkan dalam bentuk sikap, dari sifat menjadi sikap, maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Ma'ruf, seringkali kata khair disandingkan dengan ma'ruf untuk memberi kesan. Jangan sampai sifat itu terbenam di dalam pribadi saja, tapi tidak diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Maka muncullah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104 menggabungkan khair dan ma'ruf. Waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil. Sampai sini, ini masih annas. Masih annas. Karena ternyata semua manusia itu berpotensi berbuat baik. Jadi kalau Bapak Ibu cari, jangankan kita, yang belum beriman pun banyak yang baik. Ada saudara sebangsa kita, saudari sebangsa kita yang Nasrani, banyak yang baik. Yang Buddha, banyak yang baik. Yang Hindu, banyak yang baik. Nah ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, lillah, menjadi ibadah, menjadi amal saleh, maka berubah kata ma'ruf ini, yang ketiga tadi, thayyib, khair, ma'ruf, akan berubah pada yang keempat namanya ihsan. Ihsan. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Al-Imam An-Nawawi mengambil ini dicantumkan di catatan 42 beliau. Hadis Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Disebut dengan hadis Jibril. Ketika malaikat bertanya pada Nabi Muhammad SAW, mal ihsan? Maka dijawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu an ta'budallaha. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu itu sebagai ibadah. Abdun tadi. Tak peduli di level manapun. Jadi bukan hanya sholat, Pak, Ibu. Mengajar sebagai ibadah. Di rumah sakit merawat sebagai ibadah. Di yayasan sebagai ibadah. Bekerja apapun kita kerjakan dari tidur sampai tidur lagi sebagai ibadah. Perbuatan yang kita kerjakan sebagai ibadah itu yang disebut dengan ihsan. Nah, yang kelima, ada yang sangat menarik juga. Kalau kita gabungkan keempat ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Badannya bagus, sehat, karakternya mulia, perilakunya bagus, dan dikerjakan karena Allah, itu gabungan keempatnya menghasilkan yang kelima disebut salih namanya. Salih. Karena itulah fitrah orang tua selalu kalau ditanya menginginkan anak yang saleh. Saya jarang dengar kalau ada ibu ditanya, ibu anaknya pengen baik? Iya pak, saya pengen jadi anak thayyib. Belum pernah dengar. Anak ma'ruf, maksudnya anak pak ma'ruf? Bukan, anak baik. Tapi selalu dikatakan saleh. Fitrah inilah yang langsung keluar dari lisan orang tua karena memang tertuang langsung dalam Al-Quran. Di surah yang ketujuh Al-A'raf di ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitani salihan lanakunanna minasy syakirin. Jadi kedua orang tua itu kata Allah biasa berdoa supaya anaknya jadi saleh. Itu fitrah. Cuma problemnya tidak semua yang berdoa itu mewujudkan doanya dalam bentuk ikhtiar. Sehingga lisannya pingin anaknya soleh, tapi perilaku orang tuanya menempatkan dia di tempat dan pendidikan yang tidak soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keenam yang terakhir, kalau seseorang ingin merubah dirinya, bertransformasi menjadi lebih baik, dari perilaku yang kurang baik, maka dia mesti seleksi dulu. Tinggalkan sifat yang kurang baiknya, datangkan yang baiknya, proses inilah yang akan melahirkan sifat baik yang keenam disebut dengan birrun namanya. Al-birru. Jadi birru itu asalnya proses menyeleksi yang tidak baik yang ingin kita tepikan untuk bertransformasi menjadi hamba yang lebih baik. Karena itulah orang yang berhaji, dia merenungi diri di Padang Arafah. Upaya untuk mengingat sifat-sifat yang kurang baik. Di Muzdalifah, dia bertekad untuk menghilangkan yang jelek. Di Jamarat, dia lontari sehingga ketika pulang, hilang sifat jeleknya, muncul sifat baiknya. Sifat birrun yang melekat pada pelaknya disebut dengan mabrur namanya. Dan disinilah kita muncul istilah haji, mabrur. Sekarang kita masuk kepada tema utama. Kita memilih dasar yang paling utama, yang menjadi pondasi tadi. Untuk menjadikan semua orang yang punya kapasitas kehidupan, punya kapasitas beraktivitas, punya pondasi untuk puncak yang tertinggi. Maka tidak ada dasar yang paling utama kecuali dasar yang kedua tadi, khair namanya. Jadi kalau thayyib, semua bisa. Kalau cari makan, semua ingin makan, Pak, Bu. Ya, silahkan dicek. Semua itu sudah lumrah, sudah fitrah. Ingin meningkatkan kualitas kehidupan diri kita. Menjadi tatanan kepribadian yang lebih baik, maka kita butuh pondasi dasar untuk bertransformasi menjadi manusia yang mulia. Pada dasarnya, itu yang tadi kita bahas pada puncak kebaikan kedua, disebut dengan khair. Disinilah pijakan kita akan dimulai. Baik. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 110. Allah langsung memberikan pengakuan akan keberhasilan Rasulullah SAW dalam mentransformasi tatanan masyarakat yang sangat berada di titik nadir kegelapan. Jadi saya ingin gambarkan dulu, Bu, ya, Pak, supaya kita bisa merasakan dahsyatnya khair ini. Saya mau tanya sebentar. Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul di mana? Assalamualaikum. Diutus jadi rasul di mana? Ini bukan ujian, insya Allah. Salah dan masalah. Benar enggak dapat ini, enggak dapat apa logam mulia. Di Mekah kan? Di Mekah kan? Baik. Mekah itu kalau kita lihat tatanan geografisnya masa lalu, saya mau tanya Bapak Ibu, itu daerah yang maju atau tidak? Baik. Punya peradaban tidak? Tidak. Pusat keilmuan bukan? Bukan. Walaupun Mekah pusat perdagangan pada masa itu lintas saja, tapi ada di lingkungan titik nadir kegelapan. Yang maju itu Romawi. Yang maju itu Persia. Jadi diapit oleh dua imperium besar dan punya peradaban di tengah-tengah titik nadirnya yang paling tenggelam. Kalau kita lihat kembali ya ke masa-masa lalu, kemudian kita lihat miniasi keadaan topografi pada saat itu, terlihat sekali bebatuan di lembah saja. Kalau bahasa Nabi Ibrahim itu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, lembah yang tandus. Bukan sekedar tandus fisiknya, tapi tandus juga akalnya, tandus nuraninya, tandus karakter akhlaknya. Sehingga dengan ketandusan ini, semua puncak kemaksiatan sempurna di dalamnya. Kalau sekarang ada orang mabuk, itu tertinggal jauh. Karena 15 abad yang lalu, pemabuk profesional itu sudah muncul. Bu, Pak, yang amatiran, amatiran, itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir, pemabuk amatir di masa itu. Zina, sudah tidak usah ditanya. Malam tadi, aduh, aku bosan dengan istriku. Oke, malam nanti kita tukeran ya. Bisa tukeran istri, saking titik gelapnya. Begal, gak usah ditanya. Mohon maaf, zaman masa itu ada sekampung populer, begal semua namanya. Namanya Kampung Gifar, pimpinannya disebut dengan Jundub bin Junadah. Jadi begal sudah ada, begal sekarang terlambat. Dulu sekampung begal. Zina, profesional. Pemabuk, profesional. Pembunuh, gak usah tanya. Preman, banyak. Itu kalau tiap hari, ibu pernah kenal namanya Umar bin Khattab. Kenal di mana? Dengar ya. Umar bin Khattab itu, nanti saya cerita sebelum datang risalah. Itu setiap hari datang ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu lokasinya sekarang yang ada istana raja. Jadi kalau ada kita Zamzam Tower, di sampingnya ada Hotel Sofwa, sampingnya lagi nyebrang sedikit, itu ada istana, itu asalnya bukit besar. Kalau ke kiri nyebrang ada Hilton. Hilton itu ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jabal Qubais itu simbol. Simbol kekuasaan, simbol kekuatan. Karena itu sekarang istana raja diletakkan di atas untuk menunjukkan ini yang punya kuasa sekarang. Itu setiap siang Umar bin Khattab itu naik datang ke Jabal Qubais mengumumkan, "Hei, ya ma'syara Quraisy, hei orang-orang Quraisy, siapa yang berani denganku ingin tes nyali, silakan bertemu di sini atau di bukit lain yang kau pilih. Cuma sebelum datang, pamit pada ibu yang telah melahirkanmu karena engkau akan pulang tanpa nama." Lengkap semua. Tapi yang paling menarik, satu, kenapa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW di Romawi yang sudah maju pada saat itu? Kenapa tidak mengutus Nabi Muhammad SAW di Persia yang sudah maju pada saat itu? Tapi diutus oleh Allah di titik nadir ini. Kalau kita gali dalam bahasa Arab, maaf sekali, semua perbuatan yang tadi disebutkan itu disebut dengan jahlun namanya, kebodohan. Pelakunya jahil. Kalau kita ingin gabungkan keduanya, sifat yang buruk tadi dengan pelakunya, maka gabungkan menjadi jahiliyah. Karena itulah kita mendengar masyarakat pada saat itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Nabi itu diutusnya di suasana kompleks seperti tadi. Kompleks situasinya. Sudah masyarakatnya demikian, puruk jauh dari peradaban, walaupun lintas perdagangan, bisnis memang ke situ, tapi jauh dari kungkungan peradaban yang sudah ada sekitarannya. Apa rahasia di balik itu? Allah ingin menunjukkan pada umat-umat bahkan lintas generasi sampai kehidupan berakhir. Dahsyatnya pedoman kehidupan yang bisa menjadikan satu tempat yang terbelakang, kegelapan, tidak ada cahaya, jauh dari peradaban, penuh dengan maksiat, akan bertransformasi menjadi manusia yang sangat luar biasa, generasi yang sangat dahsyat, bahkan memberikan sinar kehidupan bagi semesta alam. Mukjizat itulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa pedoman kehidupan, dan yang dahsyat bukan tongkatnya Nabi Musa yang diberikan. Bukan tongkatnya Nabi Musa. Bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam yang diberikan. Tapi diberikan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan Al-Qur'an. Saya ulangi, Al-Qur'an. Itu yang Allah berikan. Dan ternyata ketika Nabi menerima Al-Qur'an ini, ada satu sabda beliau yang direkam oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau. Masih ingat kitab beliau namanya apa? Kitab Imam Al-Bukhari yang paling populer? Kan. Itu kependekannya. Nama kitabnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, coba diulang. Karena panjang disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Ini penting saya berbagi sedikit dari guru-guru kami yang pernah mengajarkan. Jadi kita kalau ingin ngaji kitab, saya selalu diajarkan tentang judulnya dulu. Karena ternyata setiap kata itu tidak hampa makna, selalu ada pesan. Dan di ilmu hadis itu, kitab hadis dibagi 4 bagian. Nanti ada Al-Jami', ada As-Sunan, ada Mu'jam, nanti ada Musnad. Kalau sudah Jami', itu artinya menghimpun tema-tema yang luas secara umum. Jadi kata Imam Al-Bukhari itu tepat lahirnya 13 Syawal. 13 Syawal tahun 194 Hijrah. Tepat hari ini. Ya. Dan nanti dapat barokah Al-Quran. Saya cerita ke Habib Al-Hasan tadi, bagaimana yang matanya buta dengan barokah Al-Quran sembuh. Ya. Nanti kita cerita sedikit. Nah, Al-Imam Al-Bukhari ini menamai kitabnya dengan Al-Jami'. Di kitab saya ini, saya himpun kata beliau, ini banyak topik, banyak tema. Ada berapa temanya? 97 tema. 97 tema. Di setiap tema ada subtema, setiap subtema ada hadis-hadis Nabi SAW. Saya periksa semua sahih. Tersambung ke Nabi SAW. Saya sajikan dengan singkat dan isinya semua kegiatan harian Nabi dan sunnah-sunnahnya. Ada satu hadis yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari khusus tentang pernyataan Rasulullah sebagai petunjuk pada kita untuk membangun dasar khairu ummah yang pernah sukses dilakukan di masa Nabi dengan cahaya Al-Quran itu. Hadis ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengandung pesan-pesan dari Nabi. Cuma kan Al-Bukhari tadi lahir 194 Hijrah. 13 Syawal. Nabi sudah meninggal. Dari mana dapat hadisnya? Yuk kita lihat sanadnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau luar biasa sungguh serius mencari hadis, dan ini riwayatnya tersambung, Pak. Jadi setiap generasi itu silsilahnya diwariskan. Dan setiap generasi inilah dengan warisan ini membentuk khairu ummah. Jadi kalau sampai ke kita hadisnya, ini wajib paling minimal Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini ketika menerima hadisnya sami'na wa atha'na. Saya bacakan, qala haddatsana, dari Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Hajjaj bin Minhal, an Syu'bah, haddatsana Al-Qamah bin Mirfad, haddatsana Sa'ad bin Ubaidah, haddatsana Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari siapa tadi? Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini sering meriwayatkan hadis tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Dan beliau talaki lebih daripada 20 kelompok sahabat. Di era sahabat. Beliau menerima salah satunya dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Dzunnurain menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika satu meninggal kemudian menikah dengan yang satunya lagi, menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang disampaikan Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Kembali ke definisi awal, bukankah khair tadi pondasi awal kebaikan? Jadi kalau ini kita ingin ambil maknanya dalam konteks pembahasan kita saat ini, seakan tawaran dari Nabi, hey, kalau Anda ingin membangun fondasi kebaikan di masamu, karena kum itu khitabnya ke kita sekarang, apalagi menggunakan man, ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah, kata sambung konjungsi menunjuk kepada sebuah objek, kadang-kadang subjek, sifatnya personal tapi maknanya luas. Jadi kalau ada redaksi dalam hadis dikatakan man, maka posisikan, kata para ulama, posisikan itu hadis ditujukan ke kita. Seakan Nabi ingin katakan, hey, kalau engkau, kalau kalian ingin menjadi yang baik, ingin jadi yang terbaik, atau membentuk generasi yang terbaik, khairukum, maka itu jalannya bisa ditempuh, man ta'allamal Qur'an. Maka bisa ditempuh dengan mempelajari Al-Qur'an. Saya ulang, mempelajari Al-Qur'an. Wa'allama, kemudian mempraktikkan isi Al-Quran itu dengan menerapkan dalam kehidupan termasuk mengajarkannya. Jadi ternyata Nabi sudah memberikan bocoran. Hanya ada satu pedoman dalam kehidupan yang bisa menjadikan acuan untuk membentuk khair ummah. Tidak ada yang lain. Nanti saya cerita di akhir bagaimana saripati dari pedoman ini di copy paste bahkan oleh orang Yahudi sampai dengan sekarang. Dan mereka berhasil walaupun kemudian sisi keislamannya dibuang. Sesuai dengan seleranya saja. Nanti saya tunjukkan, sampai yang paling yakin dengan hadis Nabi, Pak, Ibu, itu riset tiap hari. Yang paling yakin dengan hadis Nabi itu orang Yahudi sekarang. Sampai mereka rajin nanam pohon korkod, sekarang rajin sekali. Nah, sekarang kita ingin kembalikan pada pemahaman awal. Tadi kata Rasulullah, kalau Anda ingin membangun pondasi khairu ummah, kita ingin mengatakan visi pembangunan khairu ummah, maka tidak ada dasar yang paling utama kecuali Al-Quran. Nah sekarang persoalannya, kinian walau tidak seluruhnya, interaksi umat Islam dengan Al-Quran itu begitu terbatas. Jadi Al-Quran banyak diposisikan sebagai kitab suci dengan interaksi bacaan. Yang levelnya hanya berhenti di level 1, padahal keripik maici saja ada 3 level. Sedang, pedas, pedas sekali gitu. Sekarang keripik singkong, Pak, itu di Bandung ada viral. Keripik Maici belinya pakai Twitter gitu. Itu levelnya ada 3. Sekarang kita berinteraksi dengan pedoman kehidupan cuma di 1 level. Yang seharusnya sampai ke 3. Qira'ah, tilawah, kemudian tahfidz. Kebanyakan berhenti di level 1. Dan posisinya hanya diposisikan untuk bacaan. Padahal lebih daripada itu, ketika Al-Quran diturunkan, Allah memberikan satu pesan yang sangat penting. Pesan ini yang coba kita akan turunkan. Kalimat Al-Quran, diksi Al-Quran, ketika diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril itu kalimatnya menggunakan satu diksi yang sama, peran yang sama, esensi yang sama dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Tapi dahsyatnya Al-Quran melewati seluruh zaman sampai kehidupan berakhir. Mari kita lihat sebentar. Bapak ibu sekalian, penting dicatat bahwa setiap nabi yang bertugas di bumi, bahkan manusia pertama yang turun ke bumi, Nabi Adam alaihi salam, yang mulai bertugas untuk menjalani kehidupan dan ibadah di muka bumi ini, itu diberikan oleh Allah pedoman supaya bisa berlangsung nyaman ibadah dan tidak keluar dari manhaj yang telah Allah gariskan. Pedoman inilah yang disebut dengan hudan namanya. Saya ulangi, pedoman ini disebut dengan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Ya, Nabi Adam pertama kali turun dengan Sayyidah Hawa alaihissalam. Ya? Kulnahbitu minha jami'a. Sekarang dimulailah misi kalian. Kalian telah dilatih di surga sementara. Ditampakkan ini musuhnya dari syaitan ini. Ini kenikmatannya. Ini larangannya. Jadi ini bukan surga yang akan kita tempati ya. Ingat ini ya. Di surganya Nabi Adam sebelum turun ke bumi, bukan surga yang akan kita tempati. Ini latihan. Diperkenalkan misinya sebelum turun ke bumi. Karena surga yang akan kita tempati sudah tidak ada ibadah lagi. Gak ada perintah, gak ada larangan, gak ada ujian. Surganya Nabi Adam masih ada ujian. Ya. Quran surah kedua ayat 35. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Enggak boleh dekati pohon ini. Ini ujiannya. Ada musuhnya diperkenalkan. Ini setan musuhmu. Ini akan menggodamu. Jadi surga tempat beliau itu makanya menggunakan alif lam bentuknya tunggal. Alif lam itu kalau di bahasa Inggris itu seperti artikel the. Car. Yeah, there are so many cars. Yeah, in the park area of Unisula. Itu banyak sekali mobil di taman parkiran Unisula. Car. Tapi kalau kita katakan the car is mine. Yang ini punya saya. Pakai the. Nah, di bahasa Arab itu alif lam padanannya. Alif lam. Jadi ketika menggunakan kata al-jannah bentuknya tunggal pakai alif lam, itu surga sementara untuk latihan sebelum turun ke bumi. Saat kita kembali nanti kepada Allah di akhirat, bentuknya menjadi general nakirah. Ya, dan dijamakkan Quran surah kedua ayat 25 kalimat surga pertama wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Singkatnya ketika turun kata Allah qulna bihu minha jami'a imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tolong catat betul ini, kalau ini bisa kita hadirkan dalam hidup, jaminan Allah begitu dahsyat sampai kita berpulang. Adam, Hawa, silakan turun. Saat engkau menjalani tugasmu di bumi, aku akan kirimkan pedoman hidup. Jika pedoman ini engkau ikuti dengan baik, maka aku jamin semua kehidupanmu di bumi, termasuk anak cucumu. La khaufun alaihim. Aku janjikan tidak pernah merasa gelisah. Tidak gelisah itu artinya tenang. Tidak gelisah artinya tenang. Walahum yahzanun. Dan tidak pula merasa sedih. Tidak sedih itu artinya senang. Jadi sebetulnya visi dan misi kehidupan di bumi ini, Bapak Ibu, aktivitasnya tenang dan senang. Menyenangkan dan menenangkan. Jadi seharusnya, maaf sekali, di rumah tangga itu harusnya tenang dan menyenangkan. Di pekerjaan itu tenang dan menyenangkan. Interaksi sosial itu tenang dan menyenangkan. Sepanjang mengikuti hudan. Tapi kalau bergeser dari hudannya, persoalan muncul. Nabi Adam meninggal, melahirkan generasi setelahnya. Nabi Nuh datang. Kemudian terus ke Nabi Ibrahim, kemudian terus sampai ke Nabi Muhammad. Semua Nabi ini ketika diutus oleh Allah, semua membawa bekal dengan misi nama yang sama, namanya Hudan. Cuma memang nama spesifiknya dibedakan untuk menunjukkan perbedaan generasi antar Nabi. Contoh, saya tanya Bapak Ibu, Nabi Musa kitabnya apa namanya? Taurat kan? Ya, Nabi Musa itu keturunan dari Levi. Musa bin Imran, tapi bukan Imran yang bapaknya, Maryam. Bukan yang di Ali Imran. Musa bin Imran, Imran bin Qahat, ya Qahat bin Adar, Adar bin Levi. Levi ini anak ketiga dari Nabi Ya'qub alaihissalam, dari istri yang ketiga. Ya, dari istri yang pertama, yang pertama. Jadi Nabi Ya'qub nanti punya empat istri, Laya, kemudian Rahil, kemudian yang ketiganya Zulfa, yang keempatnya itu Balha. Ya, dari istri pertamanya Laya punya enam orang anak. Yang pertama Rabin, kedua Syam'un atau Simon, yang ketiga Levi, keempat Yahuda, yang kelima Azakar, yang keenam Zabalun. Nah, yang ketiga Levi ini menurunkan Musa alaihi salam. Ya. Kemudian nanti dari Yahuda yang keempat menurunkan Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari Rahil punya dua orang anak, satu Yusuf ya alaihi salam jadi nabi, yang kedua Bunyamin. Ida Royani enggak masuk di situ. Ya, cuma dua itu. Jadi Yusuf dan Bunyamin. Nah, nanti Musa ini dapat tugas diberi kitab Taurat. Taurat ini Bapak Ibu sekalian, itu nama spesifik untuk Musa, membedakan dengan nabi lain. Cuma esensi Tauratnya sama, Hudan juga. Buka Quran surah 17 di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'allahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Musa kitab. Apa kitabnya? Taurat. Tahu dari mana? Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, ya musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat. Untuk siapa? Musa. Apa isinya? Hudan. Nabi Isa alaihissalam dapat Injil. Injil apa fungsinya? Hudan juga. Fihi hudan. Di dalamnya ada hudan. Ya, jadi semuanya hudan. Cuma bedanya Nabi Musa terbatas untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam terbatas untuk kaumnya juga. Ya, jadi terbatas di satu daerah saja. Ya, daerah Palestina sekarang. Jadi kalau sampai ke Indonesia kejauhan sebetulnya. Ya, itu terbatas. Nabi ada yang satu masa nabinya dua bu. Nabi Ibrahim itu di masa beliau nabinya dua. Satu Nabi Ibrahim, kedua Nabi Lut, keponakannya. Karena itu ketika malaikat akan menjadikan permintaan umat Nabi Lut itu ya terkabul, minta diazab, maka datang kemudian sekelompok malaikat. Sebelum datang ke umat Nabi Lut, mampir dulu ke umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Itu ada kisahnya di Quran surah 51 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Nah, saya kembali ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam ketika dianugerahi oleh Allah Al-Quran, itu jelas fungsinya sama dengan yang sebelumnya. Esensinya serupa. Apa itu? Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Fungsinya sama-sama hudan. Pedoman hidup. Cuma bedanya, kalau umat yang dulu terbatas di masanya saja, kalau untuk Al-Quran, itu lintas zaman. Karena nabinya diutus untuk umat yang terakhir sampai kehidupan berakhir. Karena itu dahsyatnya Al-Quran. Dari sejak diturunkan, itu akan terjaga abadi sampai kehidupan berakhir di umat manapun, di lintas generasi manapun, sepanjang mereka pernah beraktivitas dan hidup di bumi. Gak ada batas. Karena kalimatnya menggunakan nas, linnas, untuk semua manusia tanpa kecuali. Alif lamnya istighraq di situ. Artinya kalau kita tarik ke tema kita sekarang, kalau di masa Nabi Muhammad Al-Quran bisa menjadikan khairu ummah, maka setelah Nabi pun bisa khairu ummah lagi. Karena lintas zaman. Setelah itu pun bisa khairu ummah lagi. Setelah itu bisa khairu ummah lagi. Sepanjang umat di masanya itu mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Saya tidak akan terlalu panjang masuk kepada pembuktian tentang mukjizat Al-Quran. Kan nanti terlalu luas waktunya. Kalau nanti ada tuntutan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, kita bisa tampilkan begitu dahsyat Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Saya ingin masuk langsung kepada bagian pondasi yang paling penting, bagaimana mengambil petunjuk Al-Quran untuk menghadirkan khairul ummah. Ini masih mukadimah Bu ya, Pak. Ini temanya setelah ini nanti, setelah ini. Makanya saya tanya panitia tadi sampai jam berapa saya gitu. Ya. Baik. Ibu bapak, di antara keistimewaan Al-Quran yang langsung disyaratkan dalam Al-Quran sendiri, termasuk dalam hadis, tidak ada satupun yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali semuanya menjadi khair, jadi mulia. Jadi belum apa-apa sudah baik. Coba Al-Quran di bulan apa? Turun di bulan apa? Ramadan. Ramadan bulan mulia tidak? Mulia. Kita suka terbalik memahaminya. Terbalik. Ramadan itu mulia, karena itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena itu kita baca Al-Quran, terbalik. Ramadan itu jadi mulia setelah Al-Quran turun di dalamnya. Karena sebelum Al-Quran turun itu biasa. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, jadi mulia Ramadan. Berubah jadi Sayyidus Syuhur. Bahkan jangankan Ramadannya. Turun di malamnya saja, kita masih ke waktu. Malamnya Al-Quran turun, malam itu menjadi mulia. Langsung malam yang tadinya Lail, Bu, Pak, jadi Lailah. Jadi Lailah. Jadi ada Lail, ada Lailah, itu beda. Kalau Lail itu menunjuk waktunya saja, terbentang dari ba'da Isya sampai menjelang fajar. Ya, ibu bapak ingin tahajud, kata Allah ambil dari sebagian waktu malam, dari ba'da Isya sampai dengan menjelang fajar, tidur sebentar. Karena hajada itu artinya tidur, bangun, beraktivitas. Maka muncul Quran surah 17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bi. Dari sebagian malam silahkan pilih untuk bangun malam. Jadi kalau masih Lail itu waktu, jamaknya layali. Turunannya Leli, Lala, Lili, itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Tapi kalau kita ingin katakan, ada yang istimewa di malam itu, beda dengan yang lain. Maka di bahasa Arab, tambahkan tak marbutah sebagai sifat keutamaan di ujungnya. Berubah dari Lail jadi Lailah. Perhatikan. Demi menunjukkan keistimewaan Al-Quran yang merubah keadaan malam menjadi istimewa. Dan berubah dari Lail menjadi Lailah. Turunlah Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dan saking istimewanya kata Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min syahr. Dengan barokah Al-Quran, malam itu jadi istimewa. Saking istimewanya, ibadah di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Oh, hati-hati ya, bukan 1000 bulan. Sering ada yang keliru. Bukan 1000 bulan, karena redaksi Qur'annya khair min, lebih dari 1000 bulan. Jadi standar paling sedikitnya itu 1000 bulan. Karena Nabi itu sedang merenung-renung, ingat, oh, usia Nabi Nuh itu 950 tahun dakwahnya. Yang lain juga ada yang ribuan tahun, sekian ratus tahun. Berarti sholatnya banyak. Berarti ibadahnya banyak. Ya Allah, umatku itu sedikit. Karena ada riwayat menyebutkan semakin dekat kiamat, itu umur semakin sedikit dan fisik semakin mengecil. Tapi jangan disimpulkan kalau ada orang kecil besok kiamat, tidak. Tidak demikian. Nah ini tanda Nabi dengan rahmatnya bermohon pada Allah, gimana ya Allah umatku itu turun dengan keberkahan Al-Quran turun. Ya Muhammad jangan khawatir, umatmu ibadah setahun sekali diberikan bonus, satu malam nilainya sama lebih dari 1000 bulan. Jadi paling sedikit 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 40 hari. Anda sholat Allahu Akbar 2 rakaat, itu 2 rakaat sama dengan 83 tahun 40 hari tanpa henti sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakah Al-Quran. Al-Quran turun lewat malaikat siapa, Bu? Jibril, Pak. Jibril itu malaikat biasa, Pak, asalnya. Karena setiap malaikat itu, Rasul Allah di langit punya teman Rasul di bumi. Malaikat sebelumnya yang berteman dengan Rasul di bumi rata-rata malaikat maut, Pak. Azrail. Nabi Musa temannya malaikat maut. Nabi Daud temannya malaikat maut. Ibu mau punya teman malaikat maut? Tak diminta pun ya pasti ditemani itu. Tak diminta pun. Rata-rata malaikat maut. Dan ketika berteman dengan Rasul, itu jadi pemimpin. Ya, jadi pemimpin, jadi utama. Barakah Al-Quran. Malaikat Jibril diutus oleh Allah, dipilih untuk menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mendapatkan mandat menurunkan Al-Quran, naik status jadi Ruhul Amin. Sayyidul Malaika. Turunnya di mana? Di Mekah. Mekah berubah jadi Ardul Mubarakah. Pindah Nabi kemana? Nabi hijrah dari Mekah kemana? Bukan. Jangan salah. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Halo? Yasrib. Yasrib itu termasuk anak keturunan Nabi Nuh, Pak. Alaihissalam. Jadi penyebaran generasi Nabi Nuh datang ke satu tempat namanya Yasrib, maka dikenal dengan Yasrib namanya. Sama dengan Madian. Nabi Musa kan pernah ke Madian, kan? Madian itu anak. Anak siapa, ada yang tahu? Dapat emas insyaallah 50 gram. Tapi jangan googling. Madian itu anaknya Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Dari istri yang keberapa? Bapak kencang sekali jawabnya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 4 istri. Nah, taunya kan cuma 2 kan? Ya, pertama Sayyidah Sarah, nanti dari beliau turun Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub nanti turun 12 anak lagi. Disebut dengan Asbat atau Bani Israel nanti. Kemudian yang kedua ada Sayyidah Hajar. Ya, Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Dari beliau turun Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Sayyidah Qanturah bin Yaqtan. Qanturah bin Yaqtan ini saya sedang riset, Pak, Ibu. Boleh nanti kalau ada bagian sejarah peradaban di sini, boleh bergabung dengan tim riset kami. Itu diduga, banyak ulama menduga Qanturah ini itu bagian dari genetik Melayu, Jawa. Dan ada dugaan kuat bahwa kita ini nasabnya tersambung ke Nabi Ibrahim lewat Sayyidah Qanturah. Ya, itu sedang kami gali, sedang kami riset, Pak. Biasanya kalau kami itu riset serius, ya bukan sembarangan ambil ini ambil itu, tidak. Qanturah ini melahirkan nanti 6 keturunan. Ya, 6 keturunan. Pertama nanti Madian, kemudian ada Zamran, ada Suraj, ya, kemudian nanti ada Yakshan, Nasak yang ke-6 tidak diketahui. Ya, Ustaz, dari mana tahunya? Ada kitab. Kitabnya namanya At-Ta'rif wal A'lam. At-Ta'rif wal A'lam karya Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah di jilid pertama halaman 407. Nanti yang keempat istrinya, ada juga yang keempat itu bernama Al-Hajun, ya, Hajun binti Al-Amin. Ya, Hajun binti Al-Amin melahirkan nanti 5 orang anak. Ya, ada Kaisan, kemudian Suraj juga, ada Umaim, kemudian nanti ada Nafis, Lutan dan Nafis. Ya, Kiai Haji Khalil Nafis nasabnya ke situ tuh. Yang di MUI. Ya. Nah, saya turunkan lagi. Ya, kemana? Di mana tadi kita ketemunya itu, ya? Di khairu ummah, kembali kepada Al-Quran.